Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita masih pada bab Maja'a fil Quhan wa nahwihim. Qala rahimahullahu ta'ala, babu Maja'a fil Quhani wa nahwihim. Rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwaji Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Baik. Qala syarih, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة. Dibawakan riwayat dalam Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah Hafsah. Taib, lam tuqbal lahu salatu ay la thawaba lahu fiha, tidak diterima sholat, ya. Artinya sholat yang dikerjakan olehnya tidak berpahala, ya, tidak berpahala. Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, ya, tidak diterima sholatnya dia selama 40 hari, ya. Tidak diberi pahala sholat ia yang dilakukan selama 40 hari. Baik, sebelum melanjutkan apa yang dikatakan oleh pensyarah hafizahullah ta'ala, dikatakan bahwa dalam matan rawa muslimun fi sahihihi. Sementara ketika dilihat dalam riwayat muslim ini yang dalam sahih beliau, ya, ternyata tidak ada penyebutan kalimat fasaddaqahu, ya, bima yakul, ya. Sehingga kalau itu dihilangkan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Jadi sekedar bertanya kepada dukun, ya, ramal tentang sesuatu, ya, bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Qala syarih, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallama al-wa'ida al-mutarattiba 'ala adh-dhahab ila al-quhan wa nahwihim li su'alihim 'anil mughayyabati allati la ya'lamuha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ancaman yang akan diterima ketika seseorang pergi menuju dukun dan yang sejenis dengan dukun, ya. Peramalkah itu, ya. Tukang bedekah itu, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan maksud untuk bertanya kepada mereka tentang perkara gaib, yang padahal tidak mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah. Apa penjelasan Nabi? Anna jaza'a man fa'ala dzalika hirmanuhu min thawabi salatihi limuddati 40 yauman. Balasan orang ini yang melakukan perbuatan pergi menuju dukun bertanya kepadanya, apa diharamkannya dia dari mendapatkan pahala salat yang dia lakukan selama 40 hari. Litalabbusihi bil ma'siyah, karena dia telah mencampurkan hal tersebut dengan maksiat. Wa fi hadza wa'idun syadidun wa nahyun akidun an hadzal fi'li. Dan pada hadis ini mengandung ancaman yang keras, larangan yang sangat ditekankan, ya, dari untuk melakukan perbuatan ini. Mimma yadullu ala annahu min a'zhamil muharramat. Maka ini merupakan dari hal yang menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dari a'zhamul muharramat, sebesar-besarnya dari keharuman-keharuman. Sekedar datang lalu bertanya. Sekedar datang lalu bertanya tentang sesuatu kepada dukun ini. Terlepas apakah dia membenarkan jawaban dukun ini ataupun tidak, sekedar mendatanginya lalu bertanya, ini akibat yang akan diterima. La tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Wa idza kana hadza jazaa'a man atal kahin fa kaifa bi jazaa'il kahin nafsi. Dan kalau ternyata demikian balasan bagi orang yang mendatangi dukun, balasan bagi orang yang mendatangi dukun demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan dukunnya itu sendiri? Lebih hebat, lebih sangar, lebih keras tentunya ancamannya. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'aluhu al-afiyah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari perkara tersebut, dan kita meminta kepada Allah keselamatan. Sehingga ayuhat tulab hafizakumullah, ya, jangan sampai ada di benak kita keinginan untuk menjadi orang yang seperti itu, seperti dukun-dukun itu. Kepingin terbang naik sapu misalnya, kepingin didatangi orang, ya, karena penghabaran-penghabaran yang kalau dia habarkan mesti benar misalnya. Dokter bukan, tabib bukan, ya, dukun. Na'udzubillah min dzalik. Munasabatul hadithi lil bab anna fihi annahya an ityanil kuhan wa nahwihim. Bahwa pada hadis ini, ya, menunjukkan adanya larangan dari mendatangi dukun dan yang semisal dengan mereka. Wa antasdikihim juga, ya, larangan dari untuk membenarkan apa yang mereka kabarkan. Limunafatihi ditauhid, karena hal itu mengandung penafian, peniadaan terhadap tauhid. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, al-man'u minaz-zahabi ilal kuhani wa su'alihim 'anil mughayyabati wa tasdiqihim fi dzalik wa annahu kufrun. Larangan dari untuk pergi mendatangi dukun dan yang semisal mereka, tukang bedek, paranormal, tukang ramal. Larangan mendatangi mereka dan larangan bertanya kepada mereka tentang perkara yang gaib, dan larangan juga dari untuk membenarkan ucapan-ucapan mereka, dan bahwa hal tersebut termasuk dari kekufuran. Tahrimul kahanah, haramnya praktek perdukunan. Wa annaha min akbaril kabair, dan bahwasanya praktek perdukunan ini adalah termasuk dari akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Termasuk dari jajaran dosa-dosa besar yang paling besarnya. Di antaranya ini al-kahanah. Faedah penting di sini diingatkan kembali oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Man zahaba ilal kuhani walam yusaddiqhum lam tuqballahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang pergi mendatangi dukun namun dia tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh dukun itu, datang kepada dukun, bertanya tentang satu perkara, kemudian dijawab oleh si dukun, namun dia tidak membenarkannya. Awas, lam tuqballahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima salatnya dia selama 40 hari. Sekedar bertanya, yang kemudian dijawab oleh si dukun, dia yang bertanya tidak membenarkannya. Namun dia sudah ada niatan untuk bertanya. Misalnya dia kehilangan apa? Jet pribadi. Atau motor butut lah ya misalnya. Tanya. Ya, biasanya orang mengatakan Mbah dukun ya. Mbah, saya kehilangan ini. Di sini pada pukul segini, di mana Mbah? Dijawab oleh Simbah. Ternyata dari jawaban Simbah ini dia nggak percaya, tidak membenarkannya. Tetap dia terkena ancaman ini, tidak diterima sholatnya dia selama 40 hari. Kama ja'a fi dzalikal haditsul akhir, sebagaimana yang seperti ini disebutkan dalam hadis yang lain. Sekedar datang bertanya tanpa membenarkan. Kata beliau hafizahullah, wa amma man saddaqahum, lebih ngeri lagi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang malahan dia dengan apa yang dikabarkan dukun tadi, dia membenarkannya, mempercayainya, maka sungguh dia telah mengkufuri, mengingkari syariat yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengerikan lagi. Tidak membenarkan mendapatkan balasan apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan kalau sampai membenarkan, dikatakan dia telah mengkufuri syariat yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pada apa yang dikatakan oleh atau dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beberapa riwayat dan beberapa ucapan ulama dalam permasalahan ini amat sangat berkaitan sekali ya, sehingga perlu untuk antum baca semuanya ya, jangan ada yang tertinggal. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun ini, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat al arba'ah dan juga al hakim, dan al hakim mengatakan sahih menurut syarat ya, keduanya ya, syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi arraf, peramal, tukang bedeng ataupun dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal, tukang bedeng, dukun tadi, membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara, maka sungguh telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li abi ya'la bi sanadin jayyidin an ibni mas'udin mithluhu mauqufan. Dan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud juga semisalnya secara mauquf. Baik, kita lihat penerangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dikatakan dalam riwayat ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bima unzila ala Muhammad ay al-kitabu was-sunnah. Artinya dia telah mengingkari al-kitab dan sunnah. Ya, mengingkari, mengkufuri ya, al-kitab was-sunnah. Al-ma'na al-ijmali lil hadith biriwa yataihi. Ya. Makna secara umum terhadap hadis ya, dengan dua jalur periwayatan yang ada di sini. Apa makna secara umum? Al-wa'idu syadid ala ityanil kuhan wal-arrafin lisu'alihim anil mughayyabati wa tasdikihim fi dhalik. Ancaman yang keras bagi mereka yang mendatangi dukun, tukang bedek, untuk bertanya kepada mereka tentang perkara yang gaib dan membenarkan mereka dalam jawaban-jawaban itu. Li'anna ilmal ghaibi, kenapa dikatakan mendapatkan ancaman yang keras? Li'anna ilmal ghaib qad ikhtassallahu ta'ala bihi, karena urusan ilmu ghaib adalah telah Allah khususkan bagi dirinya. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Faman atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan jawaban-jawaban, ucapan-ucapan mereka, maka sungguh dia telah mengkufuri wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengerikan sekali ya ancamannya. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis dengan bab, kita lihat. Anna fihi annahya an ityanil kuhani wal arrafin, bahwa pada hadis ini ada larangan dari mendatangi dukun ataupun tukang bedek. Wa bayanal wa'idi fi dzalik, dan juga pada hadis ini ada penerangan akan ancaman tentang hal itu. Diancam telah kufur, mengkufuri syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadith, tahrimu dhahab ilal kuhan wal arrafin wasu'alihim, haramnya untuk pergi mendatangi para dukun, tukang bedek, peramal, dan juga larangan dari untuk bertanya kepada mereka. Wa wujubul ibti'adi anhum, dan wajibnya juga untuk menjauh sejauh-jauhnya dari mereka ini. Li'anna dzalika kufrun idza saddaqahum, karena mendatangi dukun, bertanya kepada mereka, kemudian membenarkannya adalah termasuk dari kekufuran. Termasuk kekufuran apabila sampai dia membenarkan dukun-dukun tadi. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan juga telah melakukan keharaman walaupun dia tidak membenarkan dukun-dukun tadi. Sekedar mendatangi bertanya tanpa membenarkan, tetap dikatakan dia telah terjatuh dalam keharaman. Yang kedua, wujubu takdzibil kuhani wal munajjimin, wajibnya untuk mendustakan ya, ataupun mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh para dukun, tukang bedek, tukang ramal. Yang ketiga, man atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi mereka, membenarkan mereka, sungguh dia telah mengkufuri ya, mengkufuri wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, annal kahanah syirkun, bahwasanya perdukunan itu adalah kesyirikan. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib, karena dalam perdukunan itu mengandung unsur apa? Mendaku ya, menyamai Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan apa? Pengetahuan terhadap perkara gaib. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu marfu'an. Laisa minna man tatayyaru au tutuyyiru lahu au takahana au tukuhina lahu au saharo au suhiro lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu', yeah, bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk dari golongan orang-orang yang beriman, yang dikatakan betul-betul mengikuti syariat kami. Siapa mereka? Man tatayyara, orang yang melakukan perbuatan mempraktekan tatoyur, ya, mempraktekan apa? Tatoyur. Au tutuyyiru lahu, atau dia menyuruh orang untuk melakukan tatoyur untuknya. Au takahana au tukuhina lahu, termasuk juga bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau minta kepada seseorang untuk dilakukan, ya, perdukunan untuknya. Au sahara au suhira, atau dia melakukan sihir atau memerintahkan orang untuk dilakukan sihir untuknya. Baik sebagai pelaku, orang yang mempraktekkan sendiri, ataupun nyuruh orang untuk melakukannya untuk dia. Ya. Waman atakahinan, dan juga siapa yang mendatangi dukun, fasoddaqahu bima yakul, kemudian membenarkan si dukun itu dengan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang mendatangi dukun, membenarkan ucapan si dukun, sungguh dia telah mengkufuri, ya, apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbasin duna qaulihi wa man ata ila akhirih. Dan Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis ini dalam Al-Awsat beliau dengan sanad yang hasan dari hadisnya Ibnu Abbas, namun tanpa menyertakan ucapan wa man ata sampai pada akhirnya. Qala Al-Baghawi, berkata Al-Imam Al-Baghawi, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha alal masruqi wa makanid dalati wa nahwi dhalik. Arraf itu adalah orang yang mendaku tahu perkara-perkara dengan melakukan mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan. Yang dengan pendahuluan-pendahuluan ini dia berdalih untuk menyebutkan perkara yang dicuri, untuk menyebutkan tempat yang hilang, dan yang lainnya. Wakila huwa al-kahin, dan dikatakan dalam pendapat yang lain, al-arraf itu ya al-kahin, arraf itu ya dukun. Wal-kahin, sementara kahin, dalam keterangan yang lain, huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Orang yang mengkabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dukun. Dukun. Misalnya nanti di tahun 2040 terjadi kiamat, misal Kalau ada orang begini, ya, dia mengatakan demikian, menyebutkan kiamat akan terjadi di tahun tersebut, ya maka ini dukun. Wakila alladhi yuhbiru amma fid dhamir, dan dikatakan dalam keterangan yang lain, yang namanya dukun itu orang yang mengkabarkan apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Baik. Wa qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-arro ismun lil kahin wal munajjim war rommal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatal umur bihadhihi turuq. Arraf itu ya nama ya untuk ya kahin, dukun, ya, ahli nujum, ya, para peramal ataupun yang semacam dengan mereka, dari orang-orang yang dia berbicara tentang urusan perkara-perkara ya dengan cara-cara seperti ini. Ya. Antum katakan arraf itu kahin, ya silakan. Antum katakan arraf itu munajim, ya silakan. Ar-romal, ya silakan. Dan semodel dengan mereka. Ya. Kalau pada hari ini bahasanya macam-macam. Istilah tentang mereka macam-macam. Yang pada intinya yaitu meramalkan. Ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya arraf. Baik. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan tentang ya, hadis dan beberapa yang dikatakan keterangannya oleh para ulama di sini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, laisa minna ay la yaf'alu hadha man huwa min asya'ina al-amilina bittiba'ina al-muqtafina li syar'ina. Bukan dari golongan kami, artinya ya, tidak melakukan perbuatan yang seperti ini orang yang termasuk dari golongan kami, ya, orang-orang yang mengamalkan pengikutan kepada kami, mengikuti syariat kami. Bukan dari kalangan barisan kaum muslimin yang sejati, yang mempraktekan agama Islam. Man tatayyara fa'alat tiyarah. Man tatayyara, ya orang yang melakukan praktek tiyarah, tatayyur. Au tutayyira lahu amaro man yutatayyaru lahu, artinya ia memerintahkan orang untuk dilakukan tatayur untuknya. Wa mithluhu baqiyatul alfad, dan semisal dengan keterangan ini lafaz-lafaz yang tersisa takahana au tukuhina, keterangannya sama. Saharo au suhiro lahu, keterangannya sama. Baik dia yang mempraktekkan sendiri atau menyuruh orang untuk melakukan praktek tersebut untuknya, sama-sama satu hukum. Baik. Al-ma'nal ijmali lil hadis. Kita lihat makna secara global hadis ini. Ya. Yaqulu alaihi salatu wassalam la yakunu min adba'ina al-mutbi'ina li syar'ina. Tidaklah menjadi dari golongan orang-orang yang mengikuti kami, mengikuti syariat kami, yaitu man fa'alat tiyarota awil kahanata awil sihro, yaitu orang yang melakukan praktek tatoyur, perdukunan ataupun sihir. Au fu'ilat lahu hadhi asya, atau dilakukan perbuatan-perbuatan ini untuk dia. Li'anna fiha iddi'aan, li'ilmil ghaibil ladzi ikhtassallahu bih. Karena pada perkara-perkara ini mengandung unsur apa? Iddia, mendaku ngerti perkara gaib yang padahal itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Wa fiha ifsadan lil aqaid wal uqul. Dan pada perbuatan-perbuatan ini ada unsur pengrusakan terhadap akidah, pengrusakan terhadap akal-akal yang sehat. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhihi al-umur faqad kafara bil wahyi al-ilahi alladhi ja'a li ibtali hadhihi al-jahiliyat wa wiqayatil uqul minha. Dan barang siapa yang membenarkan orang yang melakukan perkara ini, wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhil umur, siapa yang membenarkan orang yang melakukan praktek ini, maka sungguh dia telah mengkufuri wahyu ilahi yang padahal itu datang untuk membatilkan perkara-perkara yang dikatakan jahiliyah ini dan untuk menjaga akal-akal yang sehat darinya. Baik. Wa yalhaqu bidzalik ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'ati ma yusamma bil kaf au raddi sa'adatil insan wa syaqaihi wa hadhihi bil buruj wa nahwi dzalik. Dan dimasukkan dalam urusan ini, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dari pembacaan apa yang dinamakan wa alami suhab, yang dimaukan apa, ya, yang berkaitan dengan apa, telapak tangan mungkin dibaca garis-garis ini, kamu besok mau mati misalnya, seminggu lagi mau mendapatkan ini dan itu, berdasarkan apa? Telapak tangan. Atau mengkaitkan bahagianya seseorang atau celakanya seseorang, ya, mendapatkan harta ataupun tidaknya dia, bil buruj, dengan zodiak-zodiak. Kamu lahir tanggal berapa, bulan apa? Oh, Scorpio. Berarti kamu itu pada bulan ini akan demikian-demikian. Jodoh kamu sudah dekat misalnya. Sebentar lagi kamu bakal menikah. Ya, sama saja. Ya, termasuk dalam perkara ini. Ya, enggak ada dukunnya, enggak ada. Cuma dia apa? Ya, dengan melihat zodiak benar ya. Ya, Scorpio apa maning? Apa maning? Apalagi itu. Ya, nggak perlu tahu lah ya. Al-muhim, zodiak. Ya. Termasuk dalam urusan ini. Ya. Digabungkan dengan urusan ini. Wallahu ta'alam bisawab. Insyaallah taala kita akan sempurnakan penerangan ini dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketergelinciran. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.